Musica na Kombe. Apa kabar Nona Cendrawasi? Pagi hari ini saya harap kau tetap masih berikan senyuman begitu menawan. Buat serta tahan kau itu buat satu nyaman. Sio tra bisa lepas setiap buka kopu story bikin saya senyum terus Sehati kau tilang kau bikin dai otak silang. Nona kau kemari dengar saya mau bilang. Kau mari dulu, kau dengar dulu, saya sudah pemilik hati ini. Dan saya berjanji, oh jika nanti sayang selalu ada temani, tak akan kau bersedih. Oh percayalah karena saya sayangku. Dari pertama tong jumpa saya rasa beda, oh sumpah. Cara mungkin saya mau lupa kau pesennya manis apa. I see you saja kapan lagi tong baku dapat. Terbayang kau sampai malam saya bermimpi. Saya siap sedia jaga kau pun hati. Saya su yakin pasti bersama dengan kau saya akan sedia. Oh saya berjanji. Kau ada di mana sekarang tolong dengar. Hei aku idola yang palingnya gemar. Terlalu lama kau tak kejar. Sekarang waktunya kau jadi sabu mari. Kau dengar dulu, saya su terlanjur sayang kau. Sama kau menjadi pemilik hati ini. Dan saya berjanji, oh jika nanti sayang selalu ada temani, tak akan kau bersedih. Oh percayalah karena saya sayang kau. Awal berjumpa terlupa. Sio sayang saya terbisa. Sumpah hati ini tersiksa. Tinggal mohail kau punya rupa. Terus saya damba berulang kali. Tak bisa lepas pandangan dan untuk beralih. Karena separuh hati kau subawa akang. Sapu cinta tara bisa over deng sembawang. Kau dengar sayang nih saya jujur trasulung. Deng sa kau nyaman kau aman saya jaga iyo. Jadi lekas percaya baby saya serius. Satu overdosis cinta yang membius. Buat saya terhanyut dan ikut arus. So baby girl, satu terjerumus. Coba dekat dengan sejangkau takut. Jika rasa nyaman lama kau hanyut. Percayalah kau ku cinta sejaga. Jadi pemilik hati ini sungguh sabangga. Sio ado ado, kau dengar dulu. Sio ado ado, saya bilang kau dulu. Yang sama untuk kau harus sayangmu. Yang sama untuk kau karena lama gemar kau.